satu kabanario. Semua lagu di ujung utara. Kasih. Oke. sesali. Biarlah semua mencibir asalkan Tuhan merestui kita. Di ujung utara yang penuh berdosa, aku datang mengharap sisa-sisa cinta. Aku tak peduli walau apa yang terjadi, hitam duniamu, putihnya cintaku. Sisa-sisa cinta, aku tak peduli walau apa yang terjadi. Hitam duniamu, putihnya cintaku. Aku tak peduli walau apa yang terjadi.